Kisah Abu Hurairah dan ibunya. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, aku mengajak ibuku masuk Islam. Pada saat itu, ibuku masih musyrik. Suatu hari, aku mengajaknya, tetapi ibuku malah membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak aku sukai. Kemudian, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengajak ibuku masuk Islam, tetapi dia tidak mau. Suatu hari aku mengajaknya lagi, tetapi dia malah mengatakan tentangmu yang aku benci. Doakanlah kepada Allah agar memberi hidayah kepada ibuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abi Hurairah. Anak-anakku sekalian, semoga kita diberikan istiqamah di atas agama ini. Kemudian aku keluar dalam keadaan gembira dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku pulang dan sampai ke pintu, ternyata pintu itu tertutup. Ibuku mendengar langkah kakiku. Dia lalu berkata, tetap di tempatmu, wahai Abu Hurairah. Dan aku mendengar gemercik air. Ternyata ibuku mandi dan memakai bajunya dan memakai kerudungnya. Kemudian membuka pintu dan berkata, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Anak-anakku sekalian, subhanallah, semuanya adalah hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah bagiku dan ibuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai manusia.